بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. الحمد لله. Pertama-tamanya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha sempurna, tidak ada kurang padanya. Kita berselawat serta salam yang sebanyak-banyaknya buat sebaik-baik ciptaan Allah, semulia-mulia utusan dan siri perutusan para nabi-nabi dan juga rasul-rasul, yang di tangannya telah tersebar sebaik-baik nikmat, iaitulah nikmat iman dan juga Islam. Dan oleh kerana baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita, maka terpilihlah pula kita sebagai sebaik-baik umat berbanding umat-umat yang telah lalu. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat sekalian, insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini saya akan meneruskan perbincangan kita dalam siri penafsiran ayat daripada surah-surah pilihan. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan melihat kepada satu surah dalam juzuk yang ke-12 dan juga ke-13. Itulah surah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Surah Yusuf. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, surah Yusuf ini merupakan satu surah sempena Nabi Allah Yusuf, Nabi di kalangan Bani Israel. Dan kita biasa dengar sangat bila sebut Nabi Yusuf ni, kita akan terbayang dan tergambar dalam fikiran kita seorang Nabi yang rupanya sangat elok, sehingga kan dikatakan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Allah menggambarkan keelokan rupa paras Nabi Yusuf, iaitulah di mana ketika Zulaikha menjemput wanita-wanita di Raja Mesir yang terlibat dalam komplot berbincang ataupun membicarakan keburukan beliau yang jatuh hati pada anak angkatnya Yusuf bin Ya'qub, maka apabila wanita-wanita ini melihat wajah Yusuf setelah diminta oleh Zulaikha untuk keluar, falamma ra'aynahu, apabila mereka melihat Yusuf, akbarnahu, sangat agung rupa, sangat hebat rupa dia. Allah menggunakan perkataan akbarna. Waqatta'na aydiyahunna, maka sehingga terhiris luka jari-jari mereka. Dan setengahnya menyebut waktu terhiris jari itu tak sakit. Setengah mereka. Tak tahulah tuan-tuan macam mana luka yang sangat elok ini. Terhiris jari tak sakit. Mana hari ni kalau ada lagi Nabi Allah Yusuf, orang kena nak bedah tak payah beli pula. Tengok aja lagi sudah. Contohnya begitu. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, terhiris jari-jari mereka. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, sambil perempuan-perempuan tersebut berkata, حَاشَ لِلَّهِ. حَاشَ لِلَّهِ ni satu bentuk bahasa, satu bentuk perkataan yang menunjukkan takjub sangat-sangat. Macam kita kalau masyarakat kita kalau takjub, Masya Allah. Ini terbalik, sepatutnya Subhanallah. Sepatutnya orang Arab Subhanallah, Tabarakallah, Subhanallah. Kita Masya Allah. Terbalik. Baik, hasya lillah. Ma hadza bashar, ini bukan manusia. Bayang tuan-tuan ni macam mana rupa Nabi Allah Yusuf yang memang manusia, kerana elok rupa dia orang kata bukan manusia. In hadza illa malakun karim, tetapi ia adalah malaikat yang mulia. Nak beritahu kalau rupa macam ni, tak ada orang rupa begini elok sangat. Ni tak lain tak bukan malaikat yang datang menyerupai dalam bentuk manusia sebab sempurna. Sebagaimana tuan-tuan dalam hadis menyebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempurna. Baginda penutup sekalian Nabi, bahkan Safiyur Rahman Al-Mubarakah Quri yang menyusun sebuah sirah model, beliau menamakan kitab sirahnya Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum ni apa maksud dia? Ar-Rahiq maksud dia pertama sejenis minuman yang sangat baik. Al-Makhtum yang tertutup, yang terjaga. Saya pernah tanya seorang sahabat, saya kata dalam bahasa awak ni Ar-Rahiq ni apa? Dia kata gini, Ar-Rahiq ni kalau nak terjemah juga, kata dia sejenis madu. Tapi madu ni madu yang paling baik mutu dia, yang sangat terbaik mutu dia. Al-Makhtum yang tertutup. Seolah-olah dia nak gambarkan Nabi Muhammad SAW ini madu yang sangat baik mutu dia, dan penutup sekalian madu-madu yang telah datang sebelum pada Nabi SAW. Kata mereka ya. Jadi kalau kita baca dalam apa ni, syair Arab pernah menyebut pendek saya terjemah, kesempurnaan pada yang diinginkan oleh setiap orang semuanya dapat pada Nabi. Apa maksud dia? Maksud dia gini kan tu. Pada balik ni kaki, kita tengok cermin. Masing-masing balik ni tengok cermin. Bila tengok cermin, kita cakap sambil tengok, hidung saya ni kalau mancung lebih kurang 3 inci je lagi. Kita cakap sorang, 3 inci je lagi. Sadarlah kita yang paling smart tadi di bahagian ni. Hak 3 inci lagi tu budak ke Nabi SAW. Ataupun kita kata mata kita ni kalau begini sikit, luas sikit je, cukup lah molek. Hak kata sikit lagi tu boleh ke Nabi SAW. Jadi Nabi ni sempurna. Maka ada orang tanya, ustaz, Nabi Yusuf ni kalau comel macam ini, mana comel dengan Nabi kita SAW? Orang hari ni cerdik, dia bertanya, dia baca buku, dia dengar orang mengajar, dia tengok internet. Maka dia tanya soalan budak tinggi tahap macam budak-budak hari ni lah. Budak-budak hari ni dah macam budak tu. Budak dulu mudah, tanya banyak-banyak kita tutup lalu. Jangan tanya banyak, lemah imam senyap. Hari ni budak-budak, ustaz dia kata Jibril alaihissalam menurunkan wahyu pada nabi-nabi dan rasul. Maka dia akan tanya, ustaz nak tanya sikit, Jibril ni waktu wahyu kan ya, kepada nabi-nabi itu, dah nabi-nabi tak ada lagi, Jibril buat apa sekarang? Susah pada kena ni. Budak lagi cerdik, orang sekarang ini cerdik bertanya. Jadi ada orang tanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Yusuf mana comel? Pasal kalau tengok pada ayat dalam firman Allah ini, Yusuf ni seolah-olah comel sangat sampai terhiri jari dan senangnya kata tak sakit. Dia gini tuan-tuan, dalam Syama'ilu Tirmizi, sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Tirmizi memuatkan hadis-hadis tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam Syama'ilu Tirmizi ini kitab ini menceritakan, memuatkan hadis-hadis tentang akhlak baginda macam mana, tubuh badan baginda macam mana. Kulit Nabi dikatakan dalam setengah riwayat putih kemerah-merahan. Dalam riwayat lain menyebut tidak terlalu putih, tidak terlalu gelap. Dalam riwayat lain menyebut kulitnya seperti perak Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut cara Nabi berjalan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu slow. Bila Nabi bercakap, tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan. Disebut lagi Nabi ini bila dia duduk makan, Nabi tidak bersandar macam kita makan dengan ini sambil bersandar. Nabi tidak bersandar. Bila Nabi tunjuk satu tempat, Nabi tidak tunjuk dengan jari satu. Nabi tunjuk dengan lima-lima jari. Bila Nabi dipanggil, Nabi tak paling kepala saja, Nabi paling dengan seluruh tubuh. Dalam Syama'il Tirmizi, dia cerita tentang sifat Nabi, akhlak Nabi, fizikal Nabi. Tapi satu hadis yang tuan dalam Syama'il Tirmizi ni, sebelum saya jawab soalan ini. Ada satu benda sampai hari ni orang payah ni. Orang lelaki khususnya. Apa tu? Disebut dalam Syama'il Tirmizi, ada pun dada dan perut Nabi sama rata. Minta maaf banyaklah disebut dalam Syama'il Tirmizi. Payah, nak ikut ni payah sangat kita. Jadi nak jawab persoalan ini, kata Ibnu Samurah, dia kata satu malam aku tengok bulan purnama dan aku melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Samurah tengok bulan, tengok wajah Nabi. Dia tengok bulan purnama, tengok wajah Nabi. Maka kata Ibnu Samurah, sungguh menurut adapun Nabi SAW lebih hebat daripada bulan purnama rupa cahaya. Dan setengah riwayat menyebut tuan-tuan, Nabi SAW bila duduk dalam satu majlis halaqah dengan sahabat, wajahnya sangat gemilang. Bila sahabat duduk sebelah, sahabat duduk sebelah, sahabat duduk sebelah, sahabat duduk sebelah, semua sahabat dapat cupang cahaya nur pada wajah Nabi. Mana orang tengok, comel. Balik ke rumah tak ada lah. Tapi tengok ni, comel Nabi SAW. Jadi dalam hal ini, sudah tentulah penutup sekalian Nabi. Ar-Rahimul Makhdum. Yang menutup sekalian utusan-utusan Nabi, kesempurnaannya terkumpul padanya. Ada yang jawab, Nabi Yusuf ni macam tengok bulan malam purnama. Ada pun Nabi macam kita tengok matahari gemilang. Ada juga yang jawab. Tapi sudah pasti kesempurnaan itu duduk pada penutup sekalian Nabi, khair khalifika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini surah Yusuf tuan-tuan. Yang kita nak cerita hari ini, ada satu ayat dalam surah Yusuf pada ayat yang keempat dan juga kelima. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه إليك الكتاب إنا أنزلناه إذ آية الكمفات إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. آيات كلمة قال يا بني لا تغصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أقوم أسئلة فرمان الله إذ قال يوسف لأبي إنه ketika mana Yusuf AS berkata pada bapanya Nabi Allah Ya'qub ataupun nama lainnya Israel. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Semalam saya bermimpi, kata Yusuf. Saya melihat dalam mimpi saya ada 11 bintang, satu bulan, satu matahari, satu bulan, kesemuanya sujud kepada saya, kata Nabi Allah Yusuf. Maka bila Nabi Allah Ya'qub dengar Nabi Yusuf cerita mimpi dia, mimpi ni tuan-tuan, Nabi Ya'qub cakap, qala ya bunayya la tahsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil-insani 'aduwwun mubin. Wahai anakku, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu cerita tentang mimpi kamu ini kepada adik-beradik kamu, kerana dibimbangi akan berlaku perkara yang tak baik, takut dibuat benda yang tidak baik bila dengar mimpi ini. Inna syaitana insani 'aduwwun mubin. Dan syaitan ni sifat dia sangat-sangat keras permusuhan pada manusia, dan dia adalah musuh yang nyata bagi manusia. Baik. Tuan-tuan, dalam ayat ini secara ringkasnya Allah Ta'ala nak cerita tentang mimpi. Kita rajin mimpi. Pagi tadi pun bakali mimpi. Mimpi apa? Mimpi semayang subuh lah. Terkejut pukul 8, tak semayang lagi. Mimpi kita kadang-kadang gitu. Kadang-kadang mimpi sejuk-sejuk berada tempat tinggi. Tengok mimpi lah keluar pada rumah. Duduk atas apa ni, bangunan makam rumah dah siap. Itulah rumah raya. Haa, ni bahaya. Jadi mimpi ni tiap-tiap hari kita mimpi. Siang, malam, mimpi. Dia mengikut darjat kebanyakan orang tidur banyak mana. Tidur banyak, banyak yang mimpi. Kurang tidur, kurang mimpi. Ada orang, ustaz, saya tak pernah mimpi. Mungkin ada, tapi mustahil juga. Sebab dia kata, tak bermimpi itu pun boleh jadi dia mimpi. Saya mimpi, tak lagi mimpi. Boleh jadi mimpi juga. Nak beritahu di sini, tuan-tuan. Mimpi ini, dalam hadis menyebut, salah satu daripada jalan Allah menyampaikan beritanya kepada para nabi. Bukan saja turun wahyu dengan cara tertentu. Bukan saja melalui perantaraan Jibril AS yang menyampaikan wahyu. Melalui mimpi pun satu-satu cara dia. Dan Nabi kita Muhammad SAW sendiri, sebelum pada datangnya Jibril AS itu, dikatakannya banyak beberapa ketika didatanginya melalui mimpi. Mimpi-mimpi yang benar. Jadi bila sebut mimpi, ramai juga orang kata mimpi ni mainan tidur je, Ustaz. Tak mestinya itu. Mimpi ni karut, Ustaz. Tak ada maksud. Jangan, tuan-tuan. Hadis Nabi SAW yang menyebut, ar-ru'ya salasata. Mimpi ada tiga jenis. Mimpi dah banyak mana pun, jenis dah macam mana pun, apa isi kandungannya pun, tak lari tiga jenis. Pertama, sebagaimana yang disyarahkan oleh Al-Imam Allamah Muhammad Ibn Sirin dalam kitab dia Ta'wil Ahlam Kabir, dia kata gini, tiga mimpi yang Nabi sebut ini, iaitulah pertama yang disifatkan sebagai bushra minallah. Apa dia bushra minallah? Khabar gembira daripada Allah. Contoh, bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ni mimpi betul, bukan mimpi mainan itu. Saya, alhamdulillah, berkesempatan dalam lebih kurang 2 bulan lepas dah peristiwa ini, bertemu dengan orang yang bertemu Rasulullah SAW, bukan saya lah. Dia kata gini, Ustaz. Dan saya sendiri tengok makcik ni sekitar 50-an orang. Orangnya masa muda, kita kata panjanglah langkah dia ke sana ke sini. Faham maksudnya ya. Kemudian duduk di Perancis sekejap, duduk di Jerman sekejap. Bila ujung-ujung waktu usia-usia begini, dia balik duduk menetap di sekitar Subang Jaya. Dia dah mula orang kata rasa nak carilah agama, nak kenal agama sendiri, nak belajar, nak cari bekal. Maka mula dia ni nak belajar agama. Tapi apa boleh buat, suaminya tak berapa apa ni nak lagi pada agama. Maka dia berulang alik, dia cari belah agama, cari di sini, cari di situ. Lama dia ni belajar. Dan naknya pada Quran itu Sampai dia mulalah daripada ikhrok satu, ikhrok dua, ikhrok tiga, enam daripada awal dia. Takdir Allah kata dia dalam dua bulan lepas, saya kebetulan mengajar apa ni tafsir dan beberapa kuliah lain di kawasan sana, USG sebagainya. Jadi kata ustaz, saya nak tanya satu. Bila dah sampai ayat tentang mimpi, dia kata saya ni bermimpi, peristiwa ini dua bulan lepas. Saya bermimpi, saya ada dalam satu majlis ilmu. Dia ni nak sangat pada majlis ilmu sekarang ni tuan-tuan, kata dia. Dengar orang belajar, pergi dengar. Biarlah tak apa faham-faham apa, nak dengar. Maka bila dah mimpi begitu, dalam majlis ilmu tu ramai sangat orang mari dengar. Ramai orang mari dengar, seorang mengajar. Orang ni mari, orang tu duduk, melipah ruang. Dan ditakdirkan dia ini duduk di kawasan yang depan juga dalam majlis ilmu itu, dalam mimpi. Tetapi bukan di tengah-tengah, di tepi jauh sikit, sehingga dia tidak nampak jelas wajah lelaki yang mengajar. Cuma kata dia, saya dapat tengok pipi saja sikit dengan hidung. Dari tepi, itulah kita tengok dari tepi gitu. Maka dia kata sedap orang yang mengajar. Dan orang menangis, menangis, menangis. Orang menangis dengar dia mengajar. Maka dia pun menangis juga. Nangis, dia kata tak tahu kenapa rasa sedap orang yang mengajar menangis. Maka saya pun tengok orang lain kosong. Hampir tak ada orang pun paling kiri kanan tengok, dengar, tunduk. Maka dia kata, saya bertanya dengan orang sebelah saya cuma dalam mimpi. Siapa yang mengajar itu? Dia tanya. Kata orang itu, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar itu, dia terkejut tidur dan orang menangis dia. Nangis. Sambil dia cerita pun nangis. Pasal dia kata gini, saya ni ustaz, apa rasanya? Bukan ustaz Zah, bukan AJK masjid, maaf sebut contoh, bukan atau imam surah, bukan apa ni, bukan. Ilmu pun tak tahu. Ngaji Quran pun baru nak mengaku. Tetapi bila mimpi itu, Allah malu saya dia. Rasa dia kata, terasa jauh. Ani dia mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita pernah dengar seorang pelajar UIE. Ibu bapa dia tak silap saya letak di mana ni lah. Peristiwa ni sekitar saya ketika di UIE 2006. Tengah beliau sakit, mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya beliau duduk dalam masjid dalam keadaan sakit. Dan masjid tu comel sangat. Tiba-tiba datang seorang lelaki beri salam, dia jawab. Maka dia rasa kasih kepada lelaki. Maka dia tanya, siapa awak ni? Kata lelaki itu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anti fil masjid, awak ada di masjid. Maka Nabi doakan dia sehat dan Nabi suruh pergi sana pada umat dalam mengikut cerita itu pada sekitar 2006. Dan kisah itu tuan-tuan sangat masyhur Nabi UIE. Bahkan guru-guru saya pun, guru kami Syekh Muhammad apa ni Al-Mujtaba cerita balik dalam kuliah. Ya, kisah ni panjang. Tapi nak beritahu tuan-tuan, kategori-kategori mimpi ini dipanggil Bushra minallah, khabar gembira daripada Allah, dan mimpinya mimpi yang benar. Kategori kedua kata Muhammad Ibn Sirin, iaitulah takhwifu minasyayatin. Satu bentuk mimpi yang terhasil daripada usaha syaitan la'natullah untuk menakut-nakutkan manusia. Contoh contoh, ramai orang rosak hidup dia kerana mimpi. Kita baca surat khabar, baca masalah soal jawab agama. Dia cerai isteri dia semata-mata bermimpi. Saya mimpi kena cerai isteri kerana isteri ini takhwif minasyayatin. Syaitan masuk merosakkan pemikiran dia sehingga dia percaya pada mimpi itu tanpa ditakwil, tanpa ditanya kepada orang-orang yang pakar dalam hal-hal ini ataupun orang yang boleh dijadikan rujukan. Dia ambil jalan sikap cerai. Kalau talak satu boleh lagi rojok, kalau talak itu kali dua kali dia kita baca ya, dalam persoalan agama. Dia cerai dia tanah haram, dia bermimpi. Katanya dia mimpi cerai isteri dia. Ini satu benda yang dia yakin hidayah ataupun satu keputusan yang baik di sini. Jangan main-main kata. Ataupun kita mimpi nak tahu takwif minasyayatin. Apabila seseorang walau apa bentuk jenis pun dia datang menjelma pada kita, katanya dia mengetahui perkara raib dan menyampaikan perkara raib. Contoh, kita jumpa orang lelaki tua seorang pakai jubah, rambut panjang, janggut panjang, pakai tokat, bawa kitab dalam hati. Kita, wahai mama, al-selasa depan mu mati dilanggar lori. Kita bangun, ya Allah, wali Allah, mari kita bawa mati langgar lori. Kita dah pergi kerja takut langgar lori. Usah kata kerja, jemur baju belakang rumah dah pergi takut langgar lori. Ini orang yang sudah terkesan dengan takhwifu minasyayatin. Syaitan masuk dalam mimpi dia, merosakkan sistem hidup, berfikir. Mana ada orang tahu mati bila tu? Ada lima perkara atas dunia ni manusia tak akan tahu. Cerdik macam mana pun tak akan tahu, kecuali Allah izin. Pun begitu, sebahagian daripada lima perkara itu, kata Allah, Allah rahsiakan sampai kiamat. Apa ni? Ayat terakhir dalam surah Luqman disebut, Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah. Di sisi Allah ilmu berlaku kiamat. Tak ada orang tahu, tuan-tuan. Orang buat satu ramalan. Tahun 90-an akan berlaku kiamat. Tunggu punya tunggu, tak kiamat. Tahun 2000 akan berlaku kiamat. Ada fakta saing, ada begini, air dah meluap-luap, apa dah panas begitu matahari. Tunggu punya tunggu, tak kiamat. Tahun 2011 orang buat filem kan, akan berlaku kiamat. Saya agak tak kiamat lagi lah, agak-agaknya tak kiamat lagi. Orang buat satu ramalan, profesi, ramalan, profesi. Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Di sisi Allah ilmu tentang kiamat bila tadi. Wa yunazzilul ghaiz. Ilmu turunnya tentang hujan, pengetahuan tentang hujan. Orang tak tahu, tuan-tuan. Orang tak dicipta hujan. Tetapi Allah ni kaya. Dia uji manusia. Hari ini Allah buka satu ilmu pembenihan awam, menyebabkan orang boleh buat hujan di ruang. Tak tahu dah lagu mana benih dia, tabu ke macam mana, tiba-tiba hujan turun dalam tempoh-tempoh tertentu. Malam bila Tuhan buka rahsia tentang ilmu hujan ini, manusia pun semakin sesat. Ji, berapa ribu lang nak buat aku pergi kahwin? 4 ribu lang. Musim hujan tu ji dah ke? Bama hujan tu kan? Sesat. Kohor sesat. Semakin sesat. Alih hujan. Ya, patut turun di Bangi. Sakit hati nak ke surah An-Nur Ramah pada masjid Asana. Kita atur dengan dia orang dah mari. Mari sini. Ha, ni tak jadi sesat barang. Baik. Ataupun orang yang diberi ilmu ini akhirnya dia mendakwa, sembahlah kami, sembahlah tamadun dan teknologi kami, kami dah berjaya mencipta hujan. Kata ulama kita, tuan-tuan, sebelum kita jumpa ilmu hujan, sebelum awak jumpa ilmu pembenihan awam untuk turun hujan, hujan tak lagi turun ke? Yang jadi tak buah apa begini ni? Hujan dah turun sebelum awak, sebelum mak awak, sebelum tok nyang awak, ada lagi hebat Allah Ta'ala, ya. Wa yunazzilul ghaiz. Wa ya'lamu ma fil arham. Mengetahui isi kandungan rahim pun manusia tak tahu. Cuma hari ini Allah dah buka ilmu sikit. Ada alat scan lah, alat benda ni lah, alat benda tu boleh tengok. Oh anak lelaki, oh anak perempuan. Dulu tak tahu. Saya ingat Ustaz Ismail Hamid dalam satu ceramah dia sekitar di Gombak. Saya dulu di UIA dulu, sekitar tahun 2005-2006. Saya ingat dia kata, orang dulu nak tahu lelaki perempuan ni, dia guna buah nyong. Tahu buah nyong dan buah kelapa. Letak atas perut. Kalau golek belah kanan, anak lelaki. Kata Ustaz Ismail, wallahualam lah. Kalau gerak belah kiri, anak perempuan. Maka dia kata, kalau lekat tengah-tengah, sudah. Ah, kata Ustaz Ismail, saya ingat ni. Mana macam-macam kaedah orang buat dahulu. Tetapi Allah buka dah ilmu tu sikit pun manusia sesat. Katanya teknologi tinggi, tamadun dah maju. Jangan sembah Allah, sembah akal yang hebat kata. wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia tak tahu apa yang dia akan usahakan esok hari. Hari ini baik tuan-tuan, mudah-mudahan mati baik. Tapi apa boleh buat di hujung hayat, hujung usia, amalnya amal yang tidak baik, maka mati pun tidak baik. Ada orang kadang-kadang tidak baik pada awalnya, tapi ujung-ujung dia ingat pada Allah. Saat berpisah roh dengan jasad, dia ingat pula hidup hakiki ini bermula selepas nafas berhenti. Maka dia pun ambil jalan baik, taubat, istighfar, beramal, mati baik. Ataupun apa yang berlaku esok hari tak tahu. Esok akan berlaku begini, dosa akan berlaku begitu. Tidak ada orang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada orang tahu di bumi mana dia akan ditanamkan, akan di mana dia mati. Buat apa beli tanah banyak lagi? Cadang saya, kalau mati saya tanam sini, isteri pun di sini, anak-anak pun di sini. Baik, cadangan. Pergi ke Mekah, lintas jalan, tempuh kereta, mati, tanam di Malang, tanam di Madinah, tanam di Pakistan. Orang tak tahu, biayi awdin tahu. Tetapi Allah inilah yang maha tahu, maha mengetahui, lagi maha memberitakan apa yang manusia berusaha. Ini antara benda. Jadi takhwif minasyayatin, satu benda yang tak boleh diterima. Syaitan masuk dalam mimpi memberitakan beberapa perkara, kita tak boleh diterima dengan jalan bila kita tahu ilmu sebenarnya. Yang ketiga kata Muhammad Ibn Sirin, kategori ketiga mimpi kita itulah hadithun nafsi. Inilah sebanyak-banyak bentuk mimpi manusia. Apa dia hadithun nafsi? Bualan jiwa. Contoh, teringat satu benda sebelum tidur, terbawa-bawa dia dalam tidur. Kadang kita mimpi, dapat berita siang hari tadi, mak kita meninggal. Kita berbalik daripada Kuala Lumpur, menangis, sedih. Pasal ada minggu lepas, ustaz saya dah rasa sangat dah nak mati, nak mati. Tapi kata biarlah, tunggu, tunggu, tunggu, sampai berita meninggal. Allah menyesal, ustaz, menangis. Akhirnya simpan jenazah, mandi dan sebagainya. Malam tu letih sangat lepas pada simpan jenazah, tertidur. Dalam tidur mimpi jumpa mak. Kita pun kata, eh mak dah mati lagi rupanya. Bangun tidur menangis, kata, oh mati dah. Mengapa tuan-tuan? Hadis sunnah. Jiwa tak boleh terima mak meninggal. Ataupun kita harap masih ada umur sebab kita ni nak khidmat pada dia. Tiba-tiba tertidur dalam keadaan itu, mimpi pun macam yang kita teringat. Hadis sunnah. Ataupun seseorang ni sayang sangat cucu di Kuala Lumpur. Tak lepas di Kuala Lumpur dah ni, orang di Kedah mari rumah Toki di Kuala Lumpur. Jadi cucu dia kata, "Ji, kita main cowboy." Contoh, cowboy ni apa benda? Dia kata, "Tak ada yang tahu. Cowboy ni kuda kepada apa ni, cowboy ni dia ni orang hebat lah. Dan dia ada kuda yang sangat rapat dengan dia. Kuda dia ni kalau cowboy melompat, dia tunggu sama cepat mana-mana cowboy ni nak lari diri. Ki jadi kuda, saya jadi cowboy." Contoh, dia pun jadilah cowboy. Sayang ke imam masjid, dia kata-kata, tapi dah sayang sangat dia tu jadi kuda. Naik kudulah gerok. Gi dapur, gi dapur. Gi bawa rumah, gi bawa kena gi lah pasal cowboy semua. Kuda lah gi. Bila gi bawa rumah, gi sini, balik cucu malam tu. Teringat sangat cucu tuan-tuan, malam kita meninggal jadi kuda balik. Itu dipanggil hadis nafsi. Meninggal hadis nafsi, bualan jiwa. Jadi kalau kita tengok kepada maksud terhadap tafsir ini, setengah pada mimpi boleh diterima. Syaratnya busyara min Allah. Setengah pada mimpi dan kebanyakan manusia hari ini, dua kategori, takhwif minasyayatin dan hadis nafsi. Tapi banyaknya hadis nafsi. Baik. Apakah mimpi yang benar hanya berlaku kepada orang yang benar? Tidak. Sejarah menyebut ramai orang yang tidak benar telah didatangi mimpi yang benar. Kita dengar contoh kalau moden hari ini tuan-tuan. Orang-orang yang masuk Islam kadang kita tanya, macam mana awak boleh masuk Islam? Dia kata, saya ni mimpi. Tengok ayat Quran, ataupun saya lemas, tiba-tiba datang orang suruh baca ayat, mimpi yang benar. Satu lorong pada awalnya. Kalau dulu pun sendiri Fir'aun menurut satu pandangan menipu, dia mimpi. Mimpi tengok seorang lelaki anak kecil ambil mahkota dia, pas ke lantai pecah. Walaupun dalam riwayat lain menyebut cara lain bermimpinya Nabi, bermimpinya Fir'aun anak Allah. Jadi nak beritahu tuan-tuan, mimpi tak semestinya mimpi yang benar itu kepada orang yang benar sahaja. Ada juga jalan-jalan tertentu yang dilorongkan oleh Allah kepada orang yang dipilih. Itu ya. Baik, yang keduanya pula, dalam mimpi ini Nabi bersabda secara khusus, kalau kita mimpi buruk, kita kena minta lindung daripada Allah dan meludah sebanyak 3 kali belah kiri, beralih cara tidur. Hadis ini dinukilkan juga, dimuatkan kembali di dalam Misbahul Munir, tafsir apa ni Ibnu Katsir, yang mana mereka ketika mensyarahkan tentang ayat ini disebut satu potong hadis tentang bagaimana orang perlu buat bila dia bermimpi baik ataupun buruk. Dalam mimpi baik hendaklah diceritakan kepada orang. Cerita ni pula pada orang kena pilih, bukan semua orang. Kalau mimpi temu Nabi dan dia cerita buat rumah masjid lah boleh. Dia kena cari orang-orang mana yang baik, orang mana yang layak. Sebab dibimbang di setengah-setengah orang ni, dia tak boleh terima. Dia gedok pun dia mimpi jumpa Nabi. Pasal malam tengok garis tu, pasal malam lagi. Ha, takut dah diterima dia orang, jadi fitnah. Baik. Dan kalau mimpi buruk, beralih lambung tidur. Beralih tubuh kita ni minta apa ni perlindungan daripada Allah dan ludah 3 kali sebelah kiri. Ludah tak ada idea ke lah. Ha. Ludah ada idea tu pula bidik kita dengan payah. Jadi, di sini tuan-tuan, siapa Nabi sebut kaedah. Nak beritahu hal mimpi ni bukan benda yang kecil juga, yang perlu kita kesampingan kita. Ada. Dan orang bertanya, ustaz, kalau saya bermimpi, siapa yang boleh ta'wil? Siapa yang boleh tafsir? Hari ini payah nak cari orang boleh tafsir mimpi. Sebab ilmu tentang mimpi ni antara ilmu yang awal juga hilang. Ilmu faraid pun awal hilang tuan-tuan ya. Ilmu faraid antara benda yang awal hilang. Sebagaimana dalam Al-Quran, perkara pertama yang dinasakhkan iaitulah perkara hal kiblat. Kiblat daripada Masjidil Aqsa ditukar kepada Masjidil Haram panjang kisahnya setelah Nabi hampir 16 bulan ke 17 bulan menghadap Masjidil Aqsa. Baik. Lalu mimpi ini tuan-tuan, orang yang boleh takwil mimpi siapa? Hadis menyebut asdaqu ru'ya asdaqu hadith. Orang yang paling benar mimpi mereka ialah orang yang paling benar percakapannya. Mana orang yang melazimi bercakap benar, mudah-mudahan kalau dia takwil mimpi pun sebab dia dah biasa bercakap jujur, betul juga apa yang dia takwilkan. Ya betul apa yang dia takwilkan. Pun begitu kadang-kadang ada orang tuan-tuan, dia minat sangat hal mimpi. Dia pergi kedai-kedai tok syekh Pakistan jual buku Arab tu. Ada tak buku takwil mimpi? Saya ingat kecil-kecil dulu. Buku Ramalan Mimpi. Dalam majalah-majalah Ramalan Mimpi. Dia tuan-tuan, kita kena ingat baik. Untuk takwil mimpi ni pada ahli ni. Bahkan orang-orang tua dulu pun subhanallah hebat tuan-tuan. Dia tak mengaji tinggi apa, tapi kalau kita kata anak cucu dia beritahu semalam mimpi kena belik di ulur. Tuan-tuan tahu biasa orang tua dia sebut, asyik dah kena ada orang suka pada orang. Ulur warna apa? Ulur warna hitam. Allah tegur adalah kali ni. Tengok-tengok dia sebut. Mari depan, Bangla nak masuk Islam dah lah. Mari minang anak dia. Ah, kata betul sungguh dia mimpi ulur hitam. Contoh dia begitu. Tuan-tuan ni, orang dulu biasanya kecenderungan dia. Nak khabar di sini, asdaqu ru'ya asdaqu haditha, orang yang paling benar mimpi itu adalah orang yang paling benar percakapan dia. Katanya satu kaedah menyebut gini, kalau nak tahu juga mimpi, carilah orang biasa cakap betul lah. Mudah-mudahan kan kelaziman dia bercakap betul, apa yang dia takwil betul juga. Pun begitu, Al-Imam Muhammad bin Sirin telah menyusun kitab dia dalam tafsir Ahlamul Kabir. Kalau orang mimpi gini, apa mafhumnya? Apa maksudnya? Kita kadang-kadang mimpi arwah mak jumpa mati dah, mak tu mimpi menangis gitu. Bangun tidur menangis lagi. Padahal tuan-tuan bukan tengok dengan mata, mata dengan pejam. Tapi jumpa tu feeling dia tu sampai bangun menangis. Apa maksud dia disebut? Jadi inilah antara perkara yang disebutkan tuan ya, apabila menafsirkan mimpi ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri lepas subuh dalam setengah riwayat menyebut, biasa Nabi tanya, ada tak mimpi apa-apa nak suruh saya takwil hari ini? Nabi tanya. Bahkan Nabi pernah bermimpi yang mana Nabi minta Abu Bakar radhiyallahu anhu menafsirkan mimpi baginda. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi naik dua anak tangga, kemudian Abu Bakar mengikuti naik dua anak tangga. Maka Abu Bakar telah menakwilkan mimpi itu, katanya, kalau tidak silap saya, ada pemakhum mimpi ini, Nabi akan meninggal dua tahun dulu, dua tahun berikutnya saya akan meninggal. Maka benar apa yang ditakwil oleh Abu Bakar, Nabi meninggal, tak lama kemudian dua tahun berikutnya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Maknanya orang yang nak takwil ni orang yang biasa bercakap benar. As-Siddiq kena benar dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ya, ada rahmat dan berkatnya dengan sedikit penafsiran ayat-ayat pilihan kita. Dan kita jadikan itibar, jadikan rujukan, dan itu kita mudah-mudahan Allah membantu kita ni untuk kita hidup dengan lebih baik sesuai dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah Iskandari dalam hikam dia, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa ghalibuhu minka. Sebaik-baik permintaan yang perlu kau minta dengan Allah, kita mintalah Allah beri hidayah kepada kita. Beri hidayah, dengan sebab hidayah kita boleh buat taat kepada Allah. Taat kepada Allah bukan sebab gagah kita dalam jalan, bukan sebab kita mengaji tinggi, bukan sebab kita kerja jabat agama. Tidak, ramai orang kerja, ramai orang mengaji tinggi tapi amal kurang. Ramai orang kita rasa tubuh badan kuat, mata gagah, bangun tengah malam tak boleh semayang. Mengapa? Sebab bukan kerana itu, kerana hidayah Allah. Benar kata Ibn Athaillah sekali lagi, la tufrika ta'a li annaha barazat minka wa farah biha li annaha barazat min Allah ilaika. Jangan kamu gembira dengan sebab kamu telah berjaya dapat rasakan kamu melaksanakan ketaatan, tapi gembiralah kerana ketaatan yang kamu buat itu hasil hidayah Allah. Bila ada hidayah, ketika lemah pun jadi kuat, ketika miskin jadi kaya, ketika sakit jadi kuat. Inilah yang disebut oleh Al-Allamah Muhammad bin Tuwaddi Sya'rawi dalam tafsir Sya'rawi ni, ketika menafsirkan ayat Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minan minal dhulumati ila nur. Orang yang menjadikan Allah sebagai wali, Allah akan bantu dia. Pertama, keluarkan dia daripada gelap masuk pada cahaya. Taat, cahaya hidayah, cahaya cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya pernah terbaca ya. Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dalam sebuah kitab dia, Fathur Rabbani wa Faidur Rahman, sebuah kitab berbentuk kesufian. Dia kata gini, Allah tiap-tiap malam tuan-tuan, dia berfirman dalam hadis kudusi kepada Jibril. Kata Allah, ya Jibril, akim fulanu wa anim fulani. Wahai Jibril, bangunkan lelaki ini, tidurkan lelaki ini. Bila sebut lelaki masuk perempuan lah. Maknanya tahajud kita tengah malam tuan-tuan, hidayah Allah, bantuan Allah. Bukan semua orang boleh bangun. Kalau kita kira yang paling layak buat tahajud ni, dua golongan. Satu security tengah malam jaga, patut layak lah dah, memang tak tidur dah. Alang-alang dah tidur, tahajud juga, tahajud juga. Tapi dah juga. Orang yang qiyam bola, ini kita kata paling bagus untuk qiyam bola. Tak juga. Dia bangun tiang bola, tapi tidak boleh tiang bola. Pada hakikatnya kita tengok secara logik, sepatutnya inilah orang yang boleh berfikir. Tajuk ini adalah satu rezeki hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasan Al-Basri dia kata, mengapa orang tahajud ni cerah muka dia, putih, nurnya kuat? Kata dia, kerana Allah memakaikan nurnya pada orang-orang yang berfikir. Sebab itu mengatakan bersih dekat Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات منهم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأدخلنا الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة والحمد لله رب العالمين. Kita baca Fatihah sekali untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. والله تعالى yang pada semua ini dengan ayat pilihan surah Yusuf, di mana bahasa